Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita latihan tulis dulu sedikit. Tiga lagi ya, baru lanjut. Tiga orang maksudnya. Kemarin yang sudah siapa? Pak Arno, Pak Pardi, Pak Kamil. Iya. Lanjut lagi tiga. Nah, sekarang kita tulis lima lagi, yaitu Walid. Walidah, Jeddah, empat kata saja, Pak Raja, silakan Pak Raja. Walid, kita tulis di papan. Iya, ikuti saja itu. Ikuti itu. Empat kata saja. Di sampingnya, ya, sebelahnya. Tapi bukan dosen para jadi kan dia tutupi papan. Baik, Masya Allah. Lain. Jadi, wawunya ini sama dal. Jadi, waw itu, posisinya waw ini garis. Waw itu tidak di sini. Bukan. Tapi di sini. Jadi itu bulat. Sehingga kalau tidak seperti ini, akan begini modelnya. Jadi sejajar kini, waw, lam, dal. Caranya kan kalau ini garis, jadi kan ini garis. Garis buku maksudnya. Jadi kita tulis wawnya itu, wawnya di sini. Nah, kemudian lam di atas kan, nah, dal. Jadi ndak, wawunya ndak sejajar begini dengan huruf alif. Jadi kan, misalnya kalau kita tulis alif, waw, waw, alif, nah, lam, dal. Jadi kita tadi saya lihat tinggi ke wawunya, sehingga sejajar ke waw sama huruf setelahnya. Nah, demikian pula waw yang kedua, walidah. Iya, walidah. Nah, untuk ini, mungkin terlalu tinggi saja ini. Dalnya terlalu tinggi kilarinya. Caranya itu, kalau dal, kita tulis lamnya pendek, dalnya juga harus pendek. Kita tulis tinggi, baru tinggi. Jadi, lihat. Kita tulis. Wah. Nah. Dal tidak boleh tinggi. Jadi, tidak boleh ini sama dengan ini. Jadi, harus begini dia. Jadi, sejajar itu dengan kepalanya wow. Kita bisa pahami. Jadi tidak boleh tinggi sekali karena akan melebihi alif sama lam. Nah, itu nanti diperhatikan. Iya. Nah, jadi lihat kita garis begini. Kalau lebih nanti jadi seperti nanti lam lagi. Jadi kalau orang tulis Allah, begitu minta barunya. Kita tulis Allah ini tinggal begini. Nah, jadi ke Allah nanti. Bukan jadi dal karena Lam lagi ki sama. Kalau Allah kan sama ki begini. Ah. Ah. Jadi sama ki. Jadi kalau dal enggak boleh di atas itu kan nanti lam lagi. Nanti jadi lam lagi. Iya. Kemudian jaddah. Sudah pas, Masya Allah. Tinggal kurang titik ini. Kurang titik. Sudah pas. Alhamdulillah. Ini tidak masalah. Kenapa tidak masalah ini? Karena jim sama dal itu rata. Jadi Pak Raja tadi itu salahnya di lam. Ikut ke lam dalnya. Seharusnya dal itu tidak ikut lam. Kalau ini, karena sejajar dengan dal, jim, jadi pas ki. Pas yang situ modelnya. Alhamdulillah. Lanjut. Amin. Yakin amin. Coba. Saya mau. Sebentar amin. Sejajar kita. Ikut ke dulu latihan tulis. Nah. Baru setelah itu berantem. Habis. Itu karena miring sekali spidolnya. Ini spidolnya miring ke bawah. Masya Allah. Jadi habis ketintanya karena miring ke bawah. Iya, baik. Jadi kita sebenarnya tulisnya kan karena begini, Jeki. Jadi karena kita sandarkan tangan kita sini. Sebenarnya kalau orang kalau menulis, jangan disandarkan. Begini saja. Maksudnya begini, tangan tidak bersandar di papan. Nah, jadi agak agak sulit kejadiannya. Karena dikasih tangannya bersandar di papan. Jadi spidolnya tadi miring begini. Jadi kembali ke tintanya. Alhamdulillah. Nah, baik, kita lihat tulisannya. Dalnya lurus ya. Iya. Yeah. Seharusnya kan itu jadi ro itu. Jadi ro. Jadi nanti kan ro begini. Walir. Gitu. Cuman yang membedakannya ini karena ada begininya sedikit. Iya. Mungkin kurang sedikit. Sedikit lagi. Supaya untuk membedakan dengan apa? Ro. Itu nanti itu. Jadi ini yang kita tulis jadi walir. Cuma agak dia miring sedikit sehingga jadi dal. Ya, kita tulis walid. Nah, ke atas saja baru. Iya. Terus yang lainnya masih masalah dal. Masalah dal. Sama coret jimnya terlalu bengkok. Artinya hampir kita mau buat ba. Jadi itu sebenarnya jim itu tidak perlu kita bengkok. Kan kita buat jim gini baru lurus ki. Jangan dikasih bengkok. Lurus baru naik ke dal. Nah. Jadi itu tadi itu mirip kalau titiknya itu di sini jadi ba. Jadi supaya jadi ba, enggak jadi ba. Jadi kita jangan begini. Jangan gini baru dikasih miring. Enggak. Lurus saja, lurus. Gini. Jim, lurus begini, baru naik kalau mau ada huruf lain. Ada huruf lain-lain. Jadi, tidak miring, tapi langsung lurus begini. Ah, lurus. Lurus. Masalah itu. Jimnya. Kalau wawunya, biasanya, alhamdulillah. Iya. Udah bagus. Satu lagi, amin. Ingat yang belum ya, karena kita cuma tiga satu kali. Lagi kok amin. ganti kata amin atau ini lagi? Itu betul? Oh iya, baik. Silakan. Cepatnya di hadapan. Baik. Hah? Permanen? Coba pakai merah, pakai merah, pakai merah. Tulis saja dulu, enggak apa-apa. Nanti kan tinggal dikasih tahu. Baik. Masih sangat susah ya. Alhamdulillah. Masih susah. Seperti melukis. Atau tidak bergerak tanganmu tadi, amin. Kaku ke? Iya. Jadi alifnya kecil sekali ya. Sementara waunya besar. Iya. Jadi itu intinya dalam menulis itu harus dijaga keseimbangan sama besarnya. Karena kalau seperti tidak, lari nanti. Antum paham kan? Jadi harus jaga itu. Seperti ditulis Indo, tidak boleh besar, kecil, harus sama semuanya. Nah ini contoh baik. Sisa masih banyak ya? Sudah. Tiga dulu. Baik, tekan depan lagi Bagas toh. Insyaallah. Tapi katanya bukan ini lagi. Yang lain lagi. Kita ganti-ganti kata setiap pekan. Alhamdulillah. Baik, kita masuk sekarang. Di pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita sudah pelajari ini. Suratu Usratin Nabi. Pohon keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, alhamdulillah. Kemudian yang ini sudah, sekarang Al-Himaru Salis. Kita masuk di percakapan yang ketiga. Kita masuk di percakapan yang ketiga. Sebelah sini, tabe Pak. Tabe sebelah. Baik. Sekarang kita masuk di percakapan ketiga. Masih di pembahasan keluarga. Qolal mu'allifun rahmahumullahu ta'ala al-hiwaru tsalits. Percakapan yang ketiga, undur wastami wa a'id. Lihat, dengar dan ulang. Untuk saat ini, pertama antum lihat dan dengar dulu. Supaya ditahu dulu artinya, baru sebentar diulang. Percakapan antara al-um, artinya apa? Ibu. Dan al-ab, artinya apa? Bapak. Dia bilang, hada adanul fajr. Ini adan fajr, adan subuh. Hada ini, adanu adan al-fajr, subuh. Ini adan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya lafadz adannya. Ainal aulad, di mana anak-anak? Ini aulad, kata jamak dari walad. Kan kalau walad seorang anak. Kalau aulad, anak-anak jamaknya. Kalau dalam nahwu dibilang jamak taksir. Iya. Jadi di mana anak-anak? Dia bilang sa'ad sa'dun fil hammam yatawaddo. Sa'ad di dalam WC sedang berwudu. Sedang berwudu. Wa aina Sa'id? Dan di mana Sa'id? Sa'id fil ghurfah yaqra'ul Qur'an. Sa'id di kamar sedang membaca Al-Qur'an. Wa aina Sa'idah? Kalau ada ta'nya berarti ini perempuan. Dan di mana Sa'idah? Sa'idah, dia bilang Sa'idah fil musalla tusalli. Sa'idah di musalla, salat, sedang salat. Wa aina ainal mi'taf? Di mana mi'taf? Al mi'taf jaket. Sudah paham artinya? Al mi'taf, iya, jaket. Hada huwal mi'taf ya walidi. Ini dia jaket wahai ayahku. Wa ainan nadhdharah? Dan di mana kacamata? Innadhdharah, alat untuk melihat. Apa bahasa kitanya? Kacamata. Hadhihi hiyan nadhdharah ya walidi. Ini dia kacamata wahai ayahku. Hayya bina ilal masjidi. Mari kita. Hayya bina, mari kita. Nah, kami, kita. Mari kita ilal masjidi, ke masjid. Hayya bina, mari. Paham kan? Nah, ada beberapa sebenarnya yang kita harus tahu di sini nih. Antum perhatian baik-baik. Kita sebenarnya, Masya Allah, antum perhatikan sekali masalah, iya, ini kata ada di lafaz tadi yatawaddo, yatawaddo, terus ada kata yakro'u. Terus ada kata tusolli. Tusolli. Perhatikan ini kata ya. Ini sebenarnya ada maknanya. Ini kalau di pelajaran bahasa, ini namanya kata kerja sekarang atau akan datang. Dia kata kerja, tapi sekarang atau akan datang. Apa artinya kata kerja sekarang? Maksudnya kita terjemahkan sedang. Jadi yatawaddo sedang berwudu. Anda paham ini? Iya. Ada kata kerja lampaunya sebelumnya, yaitu tawaddo. Tawaddo. Kalau tawaddo telah berwudu, sama dengan yakro'u. Ada kata lampaunya, koro'a. Telah baca. Tusolli. Ada kata lampaunya, yaitu sholla. Ini ada dasarnya. Jadi ini yatamaddo kata kerja sekarang. Yakra'u kata kerja sekarang. Tusolli kata kerja sekarang. Paham kan? Kata kerja sekarang. Kata dasarnya tawaddo, telah berwudu. Jadi kalau telah bilangnya bukan yatamaddo, tapi tawaddo. Paham kan? Yakra'u sedang membaca. Kalau telah membaca, koro'ah. Kata lampau, kata madi. Yutusolli. Sholat. Telah sholat. Kalau tusolli sedang sholat. Ah. Sebenarnya gampang sekali. Kata lampau itu akan bermakna sedang atau akan kalau ditambahkan salah satu dari empat huruf. Salah satu dari empat huruf, yaitu anita. Kapan antum tambah ini, itu kata lampau menjadi sekarang atau akan. Kalau ditambah ini anita. Tambah a atau nun atau ya atau ta. Yang mana semua ini ada maknanya. Tambah a kalau antum maunya saya. Terjemahannya. Tambah nun kalau antum maunya kami. Kami. Ya, lebih dari satu orang. Tambah ya kalau antum mau maknanya dia laki-laki. Tambah ta kalau antum maunya dia perempuan. Dia perempuan atau kamu laki. Perhatikan baik-baik. Jadi itu ditambah ada maknanya. Jadi ini ya bisa antum ganti a. Ganti hamzah. Ini ya tawaddo. Apa artinya ya tawaddo kalau awalnya ya? Dia. Kan ya kan dialah laki. Berarti dia laki-laki sedang berwudu. Kalau saya bilang begini. Gimana kalau saya berwudu? Ganti ya dengan a. Menjadi atawaddo. Ini harus ditahu dari awal. Supaya bisa diucapkan, kan ini satu kata, tapi bisa diubah menjadi empat kata. Empat. Tergantung antum mau artinya apa. Iya. Baik. Kalau mau kami berwudu, langsung ganti. Natawaddo. Paham kan? Kalau dia laki-laki berwudu, yatawaddo. Dia perempuan berwudu, tatawaddo. Kamu laki-laki, sama. Tatawaddo. Cuma nanti dilihat dari diajak bicara siapa. Kalau artinya ini, semuanya itu artinya. Paham kan? Sudah bisa dipahami ini? Pak Pardi? Bisa kita pahami? Atau belum? Paham? Baik. Kalau begitu kita coba ganti-ganti. Kan mudah ini. Jadi, ini sekarang kan tawaddo kata dasarnya. Telah berwudu. Bisa diubah menjadi ya tawaddo. Tapi kalau dia laki-laki sedang berwudu. Pak Arno, jadi yang diganti huruf pertamanya. Harokatnya jangan diganti. Hurufnya toh. Saya sedang berwudu. Kami sedang berwudu. Iya. Natawaddo. Mainnya itu di nanti. Sampai antum gak pikir. Kalau banyak orang langsung antum ucapkan nanti. Itu yang dikasih biasa. Dia perempuan sedang berwudu. Tatawaddo. Iya. Kamu sedang berwudu. Kamu. Ah, sama. Jadi dia perempuan sama kamu laki-laki. Satu orang. Kalau kamu perempuan, nanti lagi. Sedikit-sedikit. Ini dulu. Dia orang ketiga. Tidak ada di hadapan kita. Kalau kamu orang kedua. Di hadapan kita. Jadi itu dia. Kita menceritakan dia. Dia sedang berwudu. Jadi dia orang tanya sama kita. Mana Ahmad? Ya tawaddo. Dia sedang berwudu. Mana Khadijah? Tatawaddo. Begitu. Jadi kita ucapkan. Baik. Tidak apa-apa aja, Pak. Tidak apa-apa, tak? Kita paham sini tadi? Insya Allah. Koro'a telah membaca. Sekarang, kalau sedang, tinggal ditambah ini Anita. Ditambah apa? Anita. Tergantung maknanya apa. Menjadi yak yakra'u. Itu yakra'u, yakra'u, dia sedang membaca. Kalau saya sedang membaca. Kenapa? Jangan masukkan ini. Ini yang bapak, yakra'u. Kalau saya, akra'u. Mantap. Kalau dia laki-laki. Kalau dia laki-laki pakai ya. Berarti masih ini. Yakra'u. Kalau kamu laki-laki. Ini. Kalau kamu itu pakai tak. Tak? Jangan ingat wudunya. Itu Parno tadi. Kita ini yang yakra'u. Takra'u. Kalau kami. Kalau kami nah. Jangan lagi nah takra'u. Hap, ganti ta-nya dengan nah. Begitu, Pak. Nah, coba bagus. Tes. Bagas. Tusolli. Ini artinya, dia perempuan sedang sholat. Dah, dia perempuan sedang sholat. Kalau dia laki-laki. Harokatnya jangan ganti. Hurufnya saja. Jadi, tusolli. Dia perempuan sedang sholat. Kalau dia laki-laki. Kan dia, ini ingat. Tu tetap tu, ini tetap u pertamanya. Coba, kalau, kan, anak udah kasih tahu. Kalau saya, A, ini Hamzah. Kalau kami, Nun. Kalau dia laki-laki, iya. Kalau dia perempuan, tak. Dipahami? Jadi bisa diganti-ganti itu huruf awal nih. Jadi, tusolli, ini dia perempuan sedang sholat. Kalau saya sedang sholat. Jengki ganti harokatnya. Hurufnya saja. Apa? Usolli. Pardon, niatnya. Itu kan usolli, apa artinya? Saya sedang sholat. Atau saya akan sholat. Kalau kami. Nusolli. Kalau dia laki-laki. Yusolli. Mudah kan? Mudah kan? Mudah. Sama dengan yang lain nanti misalnya. Saya katakan, ada kata ya, jalasa. Jalasa artinya apa? Telah duduk. Bisa diubah sedang duduk. Paham kan? Jalasa, telah duduk. Bisa menjadi, ya? Yajlisu. Ini artinya yajlisu apa? Dia sedang duduk. Paham kan? Pak Raja, kalau saya sedang duduk, ajlisu. Betul, Masya Allah. Pak Heru, kami sedang duduk. Najlisu. Iya, Pak Kamil, kamu sedang duduk. Laki-laki pasti. Jangan dulu bicara perempuan. Iya. Kamu, laki-laki, sedang duduk. Tajlisu. Dia, perempuan, sedang duduk. Tajlisu. Jadi, bisa begitu. Anda bisa paham ini? Lihat di percakapan. Sekarang kita masuk. Lihat di percakapan. Terus, yang untuk yang kemarin, antum pasangannya, hada huwa. Terus, hadihi, iya, hiya. Perhatikan ini ya. Kalau hada huwa, untuk benda mati, tapi yang tidak ada taknya di akhir. Kalau hadihi, hiya, ini untuk yang ada taknya, penggunaannya. Penggunaannya. Sekarang kita baca di percakapannya. Kalau antum paham itu, insya Allah mudah. Lihat. Dia bilang, antum ulangi, hadza adzanul fajr. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ainal awlad? Iya, tidak perlu juga kol-kola. Iya. Masya Allah. Jadi ulang. Ainal awlad? Sa'ad fil hammam yatawaddo. Kalau antum ganti Sa'ad dengan yang lain, tinggal ganti. Maksudnya ganti dengan Aisyah. Apa antum bilang? Tatawaddo. Kan perempuan tak. Kalau laki-laki apa? Iya. Wa aina Sa'id? Sa'id fil ghurfah yaqra'ul Qur'an. Lihat, perhatikan itu yaqra'u. Bisa diganti takra'u, akra'u, nakra'u. Tergantung antum mau siapa yang bilang. Ya, siapa yang membaca? Ulang, Sa'id fil ghurfah yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Ulang, wa aina Sa'idah? Sa'idah fil musalla tusalli. Nah, ini tadi. Jangan sampai antum heran, kenapa tadi di atas pakai ya, sementara ini pakai ta? Karena tadi itu laki-laki. Kalau ini siapa? Perempuan. Paham kan? Jadi ingat juga yang diganti hurufnya. Jangan sampai harokatnya. Iya, wa aynal miqtab. Ulang. Hada huwal miqtab, ya walidi. Walidi. Hada huwal miqtab, ya walidi. Wa aina an-nadhara? Wa aina an-nadhara? Hadhihi hiya. Lihat, perhatikan. Karena yang ditanyakan kalimat muannas. Kalimatnya perempuan. Hadhihi hiya an-nadhara, ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Hayya bina. Antum jawab. Ana antum ab. Ya. Hada adanul fajr. Sa'ad fil hammam yatawaddo. Sa'id fil ghurfah yakra'ul Qur'an. Sa'idah fil musalla tusalli. Ulang. Ulang. Ya. Bukan aynal mi'tab. Iya. Baik. Aynal mi'tab. Begitu. Hada huwal mi'tab, ya walidi. Ulang, ulang, ulang. Do, do. Ujung lidah, ujung gigi atas. Tanpa celah. Bukan naso, bukan. Berarti kurang itu. Ujung lidah ketemu ujung gigi atas. Nado. Hah? Hah? Bukan naso. Nas, apa? Coba amin, coba amin. Saya penasaran. Iya. Hah? Naddo, do. Iya. Ulang, ulang. Wa aina an-nadhara? Hadhihi hiya an-nadhara, ya walidi. Hayya bina. Masya Allah. Antum lagi duluan. Antum ana ab. Ulang. Allahu, nadanya jangan tanya. Nadanya harus pas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aynal awlad? Sa'ad. Iya, ulang. Aynal awlad? Wa aina Sa'id? Wa aina Sa'id? Ulang, ulang, ulang. Semuanya salah. Wa aina Sa'id? Yaqra'ul Quran. Ah, wa aina Sa'idah? Ulang-ulang, wa aina Sa'idah? Bil musalla tusalli. Aina al-mi'taq? Ulang-ulang, aina al-mi'taq? Bukan, ya walidi. Itu bertanya. Iya, jangan bertanya, jangan bertanya. Ulang-ulang, aina al-mi'taq? Mantap. Wa aina an-nadharah? Wa aina an-nadharah? Kenapa kacau? Ulang-ulang. Wa aina an-nadharah? Baik. Hayya bina ilal masjid. Masya Allah. Sekarang mufradat. Kosakata yang ada di percakapan tadi. Iya. Al-ar, indur, wastami, wa'id. Lihat, dengar, ulang. Lihat, dengar, ulang. Iya, lihat, dengar, ulang. Terus datangkan maknanya di pikiran antum. Supaya langsung dihafal kosa katanya. Masjid. Masjid. Musalla. Musalla. Al-Quran. Al-Quran. Hayya bina. Nadzarah. Miqtaf. Gurfah. Hammam. Hammam. Yatawaddo. Saya. Ulang-ulang. Yatawaddo. Saya. Kamu. Hah? Tatawaddo. Kami. Hah? Baik. Yakro'u. Yakro'u. Ulang. Yakro'u. Saya. Saya, kami, kami, kamu, ulang, kamu, apa? Itu harus dihafal nanti. Tapi ini akan diulang terus. Baik. Yusolli. Padahal tidak ada di percakapan tadi itu yusolli. Tapi kan bisa diubah. Ulang, yusolli. Saya, kami. Kamu. Hey, cepat, cepat. Jangan, jangan. Ulang, ulang, ulang. Ulang, ulang, ulang. Yusolli. Saya. Kami. Kamu. Mantap. Iya. Alhamdulillah. Adan. Adan. Apa artinya adan? Hah? Apa? Asan. Baik. Alhamdulillah. Baik. Terbawa ya. Baik. Alhamdulillah. Adan. Al-Fajr. Al-Fajr. Aulad. Aulad. Ibn. Ibn. Ibn. Alhamdulillah. Dibawa. Sil bainal kalimati wasural munasibah. Itu, perhatikan di layar. Sambungkan antara kata dan gambar yang cocok. Iya. Yeah. Itu gambar. Sekarang, saya baca ucapannya, antum tunjuk gambarnya. Al-Quran. Yang mana itu? Yang keberapa? Tiga. Ya, Al-Quran. Yang ketiga. Yatawaddo. Dua. Yakro. Satu. Masjid. Hah? Lima. Nadoro. Empat. Mitob. Tujuh. Gurfa. Enam. Baik, mantap. Alhamdulillah. Lanjutnya. Istami. Dengarkan. Tummado ala mata sohihah. Kemudian letakkan tanda benar. Fil murabba'il munasib. Di kotak yang sesuai. Indak Parno. Nomor satu Parno. Up. Kan ada dua itu. Pertama atau kedua? Yang pertama. Kalau saya bilang kedua. Nomor dua. Masjid. Indah Pak. Kita Pak. Masjid. Iya. Nomor dua itu. Yang mana? Oh, baik. Iya, baik. Nah, yang keberapa? Kedua atau pertama? Dari nomor dua. Baik, betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Ah, nomor dua. Nomor dua. Baik. Di atas, iya, nomor dua. Baik. Oh, betul. Alhamdulillah. Iya, Mas Ian, Pak, ya? Iya, nanti lama-lama kita lancar. Baik, nomor tiga. Eben. Indah, Bagas. Eben. Iya, betul. Kalau saya bilang, Eben, ah. Ya, betul. Alhamdulillah. Indah, Pak Raja, nomor empat. Nafdarah. Baik. Kalau mito. Baik. Betul. Yatawaddo. Pak Heru. Yusalli. Ay, betul. Masya Allah. Walid. Masya Allah. Mantap. Mantap, Pak. Alhamdulillah. Sudah bisa kita tebak gambar. Iya. Sekarang lagi. Tadribu tani latihan kedua. Indak latihan kedua. Asyir ila suratil lati tasma usmaha. Tunjuk gambar yang kamu dengar. Jadi ini gambarnya banyak sekali. Tapi tunjuk yang antum dengar. Tunjuk yang antum dengar. Namanya. Indak, Nu'man. Syajaroh. Yang ini ya. Ah. Syajaroh. Baik. Iya. Alhamdulillah. Lanjut lagi. Yaqra'ul Quran. Indah Abu Zain. Iya. Baik. Alhamdulillah. Surah. Surah. Iya. Betul. Surah. Betul. Aulad. Indah. Aulad. Betul. Kenapa kita bisa yang itu? Oh iya, anak-anak. Tahu. Betul. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hada adanul fajr. Yang anak ucapkan tadi. Iya, betul. Baik. Ana bilang, muallimah. Muallimah. Baik, betul. Lanjut. Indak Amin, yusolli. Betul, betul. Masya Allah. Betul. Usroh. Indak apa di usroh. Usrah. Keluarga. Yang mana? Iya, betul. Usrah. Iya, usrah. Keluarga. Betul. Saya bilang lagi. Hammam. Hammam. Ah, betul. Saya bilang lagi. Eben. Betul. Eben. Kalau Ibnah. Indak Pariski Ibnah. Betul. Alhamdulillah. Kalau saya bilang yusolli, itu. Kalau saya bilang yasjud, yarka. Belum yarka, itu orang sedang ruku. Iya, belum. Alhamdulillah. Iya. Baik, lanjut. Nah, sekarang kita masuk di mufradat idofiyah. Ini antum perhatikan. Mufradat idofiyah. Kosa kata tambahan. Apa dulu satu? Satu? Wahid. Dua? Tiga? Empat? Lima? Ini lanjutannya. Sekarang enam. Enam, sittah. Ulang, sittah. Sabah. Tujuh. Tujuh, sabah. Ulang, sabah. Samaniyah. Tis'ah. Samaniyah apa artinya? Delapan. Tis'ah, sembilan. Ulang, tis'ah. Asyarah. Sepuluh. Berarti sudah genap. Satu sampai sepuluh. Coba ulang, enam. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sepuluh. Sepuluh. Sembilan, delapan, tujuh, enam. Baik, indek parno. Cepat, satu, sembilan, tis'a, dua, itnan. Boleh juga itnain, walaupun nanti ada saatnya. Dia, modelnya. Jadi itnan, sepuluh. Asyara. Bisa asyara atau asyara. Iya. Baik, sepuluh. Kalau tiga. Tujuh. Empat. Enam. Lima. Enam. Masya Allah. Mantap. Indah Pak Pardi? Langsung di tengah toh? Siap di kita? Baik. Iya. Sepuluh. Tiga. Lima. Komsa. Satu. Wahid. Delapan. Enam. Empat. Arba. Baik, betul. Iya, tujuh. Sabah. Masya Allah. Indah, siapa lagi? Pak Heru. Di tengah. Pak Heru. Ucapkanlah di tangan anak. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita paham ini. Jadi itu harus dihafal. Satu sampai sepuluh. Satu sampai sepuluh. Itu harus dihafal. Itu latihan di bawah itu. Begitu terus. Sekarang tarokib nahwiyah. Kita masuk sedikit dulu di tarokib nahwiyah. Jam berapa? Oh masih lama ya? Alhamdulillah. Baik. Kita langsung langkai itu angkanya tadi. Karena memang itu tadi yang anak suruhkan itulah latihannya. Iya. Yeah. Latihan tebak angka. Sekarang. At-tarokib nahwiyah. Susunan nahwu. Artinya percakapan yang sesuai dengan ejaan yang sudah disempurnakan dalam kalimat Arab. Iya? Dalam kalimat Arab. Sekarang tabadali su'al wal jawab ma'azamilik. Saling bercakaplah bersama temanmu. Kama fil mitalain. Sebagaimana dalam dua contoh. Lihat ya. Lihat di contoh. Ada mi'tof. Ainal mi'tof. Hada huwal mi'tof. Perhatikan. Iya? Di bawah setelahnya gurpa. Ainal gurpa, hadihi hiyal gurpa. Jangan salah. Jadi, hada huwa hadihi hiya. Perhatikan penggunaannya. Ulang ikuti. Ainal mi'tof. Hada huwal mi'ta. Ainal gurbah. Hada huwa hiyal. Ulang. Hadihi hiyal gurbah. Baik. Di bawahnya. Indak Parno. Ainal ibn. Langsung jawab. Betul. Indak. Kita bak. Ainal musalla. Sampingnya Bagas. Langsung jawab. Di mana musalla? Baik, ahsan. Aina masjid? Aina al-masjid? Hada huwa al-masjid. Aina al-hammam? Indah Peru? Hammam. Di tasdid kimimnya. Baik, indah sampingnya indah Numan. Aina surah? Aina syajarah? Aina nadharah? Hiya, hiya. Hadihi. Hiya. Nadhoro. Bukan nasoro. Nadho. Ujung lidah, ujung gigi atas. Iya. Kalau salah, pasti salah kibunyinya. Nadhoro. Baik. Ainal ibna. Baik, baik. Indah Pak Kamil. Ainal ibn. Hada huwal ibn. Ke bawah. Aina surah. Hadihi. Betul. Jadi, hada huwa. Hadihi hiya. Harus pas itu. Iya. Aina al-musalla. Baik. Aina syajarah. Ahsan. Aina al-masjid? Aina an-nadhara? Indak Muhammad? Baik. Aina al-hammam? Aina al-ibna? Aina as-surah? Kita paham ini? Harus pas. Hada huwa, hadihi, hiya. Itu tidak boleh salah penggunaan. Baik. Kalau saya ganti, misalnya tidak ada di situ. Misalnya, tadi kan dilihat. Kita tes kalimat yang saya langsung ucapkan. Iya. Aynal kitab. Hasan. Aina Maryam. Hasan. Jadi harus dipahami itu. Iya. Aina Zaid. Zaid. Hada ya, hada. Iya, ujung lidah, ujung gigi atas. Hada. Zaid. Baik. Aina sohifah. Sohifah koran. Koran. So, koran artinya sohifah, bahasa Arabnya. Aina sohifah. Sohifah. Kalau mati ha berarti tak. Antum bisa paham ini? Jadi nanti itu bebas. Antum bilang, Aina sayyaroh Muhammad? Dipaham ini? Aina tabib? Aina tabibah? Begitu. Itu harus paham itu penggunaannya. Kalau antum lancar itu sudah tahap awal naik tangga. Ini kan pelajaran kedua. Pelajaran kedua. Itu dari awal. Baik. Kita lanjut lagi. Masih ada lagi satu. Kita masuk di latihan kedua. Tadribut Tani. Latihan kedua. Ini untuk terakhir ini. Latihan kedua. Tabadali su'al wal jawab ma'azamilik. Sama. Saling bercakaplah bersama temanmu. Ya, sekarang antum sama saya dulu. Karena kalau sama temannya antum, lama nanti. Iya. Yeah. Tabadali su'al wal jawab ma'azamilik. Dia bilang, kama fil mithal lain. Sebagaimana dalam dua contoh. Lihat. Contoh pertama, al-mithalul awal. Aina Sa'id? Sa'id fil gurfah yakra'ul Qur'an. Perhatikan itu. Kalau laki-laki yakra'ul Qur'an. Iya. Lihat. Aina Sa'idah? Sa'idah fil gurfah takra'ul Qur'an. Perhatikan bedanya. Kalau laki-laki apa? Yakra'u. Kalau perempuan? Takra'u. Dipahami? Baik. Antum jawab contoh pertama. Aina Sa'id? Betul. Aina Sa'idah? Perhatikan takra'u dan yakra'u. Coba ulang lagi. Sa'id al-Ghurfa yakra'ul Qur'an. Sa'id al-Ghurfa yakra'ul Qur'an. Aina Sa'id? Nah, sekarang Sa'idah al-Ghurfa takra'ul Qur'an. Aina Sa'idah? Baik, sekarang Saleh al-Masjid yusolli. Ulang, itu ya yang antum katakan. Saleh bertambah fi. Saleh fil masjid yusolli. Begitu ya. Coba ulang. Aina Saleh yusolli. Fil masjid yusolli. Ulang-ulang. Aina Saleh. Sekarang Saleha al-musalla tusolli. Aina Saleha. Baik. Aina Syarif. Ulang, aina syarif? Aina syarifah? Ulang, aina syarifah? Jelas kan? Jadi, yang antum perlu perhatikan itu, kapan pakai ya, kapan pakai tak? Itu penting sekali. Jangan sampai ketukar, karena nanti orang bingung kalau mendengarkan. Yeah. Jelas ya? Alhamdulillah. Cukupkan nanti insya Allah lanjut ini lagi. Masih banyak percakapan karena ini akan dilatih terus antum. Dari 3 percakapan yang telah lewat. Alhamdulillah. Nanti di halaman ini berikutnya. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.